Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat ini di rumah Allah Subhanahu wa taala kita berada dan kita menghadiri majelis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mustami'in, mustami'at rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Nasaih Ad-Diniyah dan memasuki bab Fadlu Qiyamil Lail, keutamaan bangun malam. Wa amma qiyamul lail fa fadluhu adzim. Ketahuilah bahwasanya bangun malam itu mempunyai keutamaan yang agung. Wa thawabuhu jazil, dan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Wal waridu fi fadrihi minal kitabi wa sunnah syai'un katsir yatulu zikruhu, dan yang telah datang dari kitab, dari Al-Quran, dari hadis, yang semuanya menjelaskan akan keutamaan qiyamul lail atau tahajud, itu sesuatu yang sangat banyak, yang sangat panjang kalau disebutkan semuanya. Wa ya'suru hasluhu, dan sulit untuk menghitungnya. Begitulah yang dikatakan oleh sahibul kitab Ahabi Abdullah bin Abi Al-Haddad. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu qiyamul lail, apa itu tahajud. Pertama kita membicarakan tentang tahajud. Jadi tahajud ini banyak orang juga yang salah faham. Jadi tahajud adalah sholat yang dilakukan di malam hari, atau lebih tepatnya yang dilakukan setelah sholat isya dan setelah orang tersebut tidur. Jadi ada dua syaratnya: setelah sholat isya dilakukan dan setelah orang tersebut tidur. Jadi kalau dia sholat di malam hari tapi dia belum tidur, itu belum dinamakan tahajud. Di malam hari dia sholat tapi dia tidak tidur terlebih dahulu, itu belum dianggap tahajud. Atau sebaliknya, dia tidur di malam hari kemudian setelah dia terjaga, dia belum sholat isya, dia wudu, mengambil air wudu kemudian sholat sunnah, itu juga belum dianggap sholat tahajud. Kenapa? Karena dia belum sholat isya. Jadi yang dianggap sholat tersebut sholat tahajud, sholat yang memenuhi dua syarat, sholat itu dilakukan setelah sholat isya dan sholat tersebut juga dilakukan setelah orang tersebut tertidur atau tidur walaupun sebentar. Bahkan dikatakan oleh ulama, tidur ini pun juga tidak harus di waktu atau di waktunya sholat isya. Jadi boleh seseorang atau dianggap seseorang sholat tahajud walaupun dia tidurnya di waktu maghrib. Ya misalnya, ya sesuatu yang memang kurang terpuji, kurang baik, seseorang tidur habis maghrib. Mestinya antara maghrib dengan isya tentunya diisi dengan ibadah. Misalnya jika orang habis sholat maghrib dia tidur sebentar aja 10 menit, 15 menit. Kemudian dia terjaga, kemudian dia sholat isya, habis sholat isya dia sholat tahajud, itu dianggap sholat tahajud. Walaupun tidurnya tadi di waktu sholat maghrib, bukan di waktunya sholat isya. Jadi tidur bukan harus di waktunya sholat isya. Juga demikian sholat isyanya, tidak harus salat isya'nya tersebut dilakukan di waktu salat, waktunya salat isya' yang asli. Artinya, kalau misalnya ada seorang yang musafir berpergian, dan musafir boleh jamak takdim, dia mendahulukan salat isya' dan dilaksanakan salat isya' di waktunya salat maghrib. Jadi maghrib kemudian langsung salat isya' musafir. Ya, kalau memang dia setelah itu tidur, kemudian dia terbangun walaupun sebentar tidurnya, dan kemudian dia sholat, itu dinamakan tahajud. Walaupun sholatnya dia tadi, sholat isya'nya bukan di waktu sholat isya' yang asli, tapi dia jamak takdim. Dan perlu, yang perlu dijelaskan di sini, bahwasanya sebenarnya sholat tahajud itu sholat apa aja. Jadi sholat tahajud itu bukan sholat tertentu, sholat itu dinamakan tahajud, tidak. Jadi apapun sholatnya, ya mau sholat tersebut sholat fardu sekalipun, mau sholat tersebut sholat sunnah, mau sholat tersebut dua rakaat atau lebih, itu semuanya dianggap sholat tahajud jika memenuhi dua syarat tadi, yaitu tidur terlebih dahulu, ya, dan tentunya dia sudah sholat isya. Kemudian setelah dua syarat ini ada, sholat isya, tidur, kemudian dia bangun, sholat, itu dinamakan sholat tahajud. Mau dia sholatnya sholat ba'diyatul isya misalnya, di malam hari dia sholat ba'diyatul isya, ya ba'diyatul isya-nya dia dianggap sholat tahajud. Yang penting dia niat sholat ba'diyatul isya, niat tahajud juga. Mau dia sholat sunnatul wudu, waktu dia terjaga di malam hari, dia wudu, kemudian dia sholat sunnatul wudu sekaligus tahajud, dia dianggap tahajud. Bahkan sholat fardu pun misalnya qodoan, dia pernah ketinggalan sholat fardu, kemudian dia mengkodoknya di waktu malam hari setelah sholat isya dan setelah tidur, dikodok sholat fardu tersebut, itu juga dianggap sholat tahajud. Jadi sholat apa aja itu dinamakan sholat tahajud, termasuk juga sholat witir. Jika dia sholat witirnya di akhir malam setelah tidur, setelah sholat isya tentunya, maka sholat witir itu kalau dia niatkan juga tahajud menjadi sholat witir dan juga sholat tahajud. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi sholat tahajud itu sebenarnya sholat apa aja, ya, mau sholat fardu atau sholat sunnah, cuma dengan catatan dilaksanakan sholat tersebut setelah tidur dan setelah sholat isya. Itu takrifnya sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud ini tentunya sangat penting bagi kita semuanya, khususnya bagi kita-kita yang kurang kuat imannya, kurang ikhlas ibadahnya. Ya, karena kadang-kadang kita ibadahnya pun, ibadah yang kita ini ingin dipuji oleh orang, ibadah kita pun ibadah yang mana kita memperbagus ibadah kita kalau di depan orang, tapi akan berubah ibadah kita kalau di belakang orang. Kita sholat di depan orang, belum tentu kita sholat di depan orang dengan sholat tidak ada orang itu sama. Banyak orang yang seperti itu, ketika sholat di depan orang, masya Allah, apalagi kalau menjadi imam, sholatnya, bacaannya diperbagus, ya, yang panjang dipanjang, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, padahal kalau di rumah tidak kayak gitu. Ya, ini kan berbeda itu namanya. Ya, bacaannya kalau baca surat paling pendek, surat subhisma rabbikal a'la, padahal kalau di rumah kul huwallahu ahad yang dibaca. Ini kan berubah. Berarti dia baca bukan karena Allah, kan? Baca surat panjang bukan karena Allah, karena di depan orang ini. Memperbagus bacaannya bukan karena Allah, ini karena di depan orang, makmumnya banyak ini. Nah, ikhlas ini yang memang sulit dicari. Itu yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, bahwasanya sesuatu yang paling mulia, yang paling, artinya paling jarang, sesuatu yang aziz, sesuatu yang mahal, yang terangkat dari bumi ke langit, itu adalah al-ikhlas. Dan sebaliknya riya. Riya ini sesuatu yang sangat sulit diketahui. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti semut yang hitam, yang sangat kecil, yang berada di padang pasir, di waktu malam hari yang gelap, terlihat kira-kira hitam kecil di malam hari yang gelap sekali, dan di padang pasir lagi. Itu riya. Artinya apa? Orang sulit untuk mengetahui dirinya riya apa enggak ketika dia ibadah. Jadi banyak orang yang merasa dia itu ikhlas, mukhlis, tapi hakikatnya dia itu adalah murai. Dia itu adalah yang melakukan ibadah dengan riya. Kadang-kadang ada yang puasa sunnah. Ya, suatu waktu ketika ditanya dan dia dalam keadaan puasa sunnah, ayo makan. Oh enggak, anak puasa sekarang. Dia jawab anak puasa sekarang dengan perasaan yang senang. Anak puasa, bangga dia. Yang lain soalnya tidak puasa. Anak puasa ini. Bahkan setiap hari Senin Kemis puasa anak ini. Malah disebutkan yang lainnya, setiap Senin Kemis malah puasa anak. Ya, ketika dia menyebutkan dengan perasaan senang karena diketahui oleh orang lain kalau dia dalam keadaan puasa, menunjukkan senangnya dia itu menunjukkan akan riaknya dia. Sebaliknya, kadang-kadang Senin Kemis dia biasanya puasa. Suatu waktu dia tidak puasa, ditanya sama temannya, "Loh, ini kok enggak puasa? Ini puasa apa enggak?" "Oh, anak kebetulan tidak puasa," malu menjawabnya. Coba anak puasa tadi ya, anak puasa Senin Kemis istiqomah 10 tahun enggak ada yang tanya. Sekalian anak puasa, anak ada yang tanya. Sedih menjawabnya itu, malu agak. Itu sudah juga tanda kalau dia riya dengan puasanya itu. Makanya dikatakan annas kulluhum halka. Manusia semuanya sebenarnya orang-orang yang celaka nantinya. Illal alimun. Kecuali orang-orang yang alim, kecuali orang-orang yang mengetahui ilmu. Wal alimun kulluhum halka. Dan bahkan orang-orang yang alim pun semuanya akan celaka. Illal amilun, kecuali mereka orang-orang yang alim yang mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum halka. Bahkan yang mengamalkan ilmunya pun mereka semuanya juga celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisun ala khatarin adim. Orang-orang yang ikhlas pun masih dalam bahaya yang besar. Sampai dikatakan seperti itu. Dari betul-betul kita ini ibadah, kalau mau jujur ya, ibadah kita ini tidak terlepas dari riya. Kita senang kalau dipuji, bahwasanya kita istiqomah hadir majelis taklim. Kita senang kalau dikatakan oleh orang-orang kalau kita ini sholat berjamaah istiqomah, sholat di masjid istiqomah. Perasaan senang dipuji orang itu sudah tanda kalau orang tersebut adalah riya. Dan ini sesuatu yang amal tidak bisa kita banggakan, tidak akan naik dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dikatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap dan segala sesuatu akan binasa illa wajha, kecuali wajahnya. Ditafsir dikatakan illa wajha di sini maksudnya adalah illa amal urida bihi wajhullah. Kecuali amal, kecuali ibadah yang diniatkan dan dimaksudkan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang dipuji orang, juga tidak sedih dicemooh orang, tidak sedih dia dijelek-jelekkan orang, itu tandanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia semata-mata melihat Allah, tidak sama sekali melihat manusia, tidak sama sekali melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu yang betul-betul aziz, suatu yang sulit. Nah, ini tahajud. Biasanya orang tahajud itu sepi-sepi. Kalau tahajud biasanya di rumah sendiri, tidak ada orang. Ya, itu tahajud biasanya seperti itu. Tidak ada tahajud massal. Tahajud rami-rami pakai drum band. Tahajud biasanya seperti itu normalnya. Artinya apa? Itu kesempatan untuk kita untuk melaksanakan amal ibadah murni karena Allah, ikhlas karena Allah. Sedikit amal ibadah kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Tidak dianggap sedikit, tidak dianggap kecil. Yang penting diterima. Habib Umar Al-Muhdhar ibadahnya luar biasa, mujahadahnya luar biasa. 20 tahun dia tidak pernah tidur di malam hari. dan dia kalau membaca zikir Ya Latif, Ya Allah, Allahu Akbar, satu nafasnya 7000 kali. Satu nafasnya berapa? Satu menit berapa kali? Berapa ribu? Tapi dia mengatakan, demi Allah, kalau aku tahu Allah menerima satu tasbih aja, kalau aku tahu Allah menerima satu zikir aja, zikirku yang jutaan diterima satu aja oleh Allah SWT, aku akan syukur kepada Allah dengan akan menjamu orang-orang semuanya yang ada di Tarim, semua yang ada di kota Tarim, aku akan jamu dengan daging dan buah-buahan yang lengkap selama 8 hari. Katanya dia, sebagai bentuk syukur satu tasbih diterima oleh Allah. Kalau diterima bukan sedikit, itu pasti banyak di sisi Allah SWT. Cuma mustilahnya, masalahnya, ibadah kita ini kan ibadah yang belum tentu kita diterima. Ibadah kita sholat tiap hari 5 waktu, kita sholat sunnah, kita zikir, kita baca Quran, apa kita tahu kalau amal ibadah itu tidak terima? Apalagi amal-amal ibadah yang kita lakukan ini allazi fi, seadanya. Kita mengatakan ini wajhtu wajhiya lillazi fatara sama, aku hadirkan, aku hadapkan hatiku kepada Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Kita baca itu di waktu sholat, kita baca itu, tapi hati kita memikirkan selain Allah. Kadang-kadang hati kita memikirkan istri kita, anak kita, hati kita memikirkan uang, harta duniawi. Kita mengatakan wajhtu wajhiya lillazi, kita mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita baca itu, pikiran kita, utang anak berapa ya, besok anak harus bayar utang, untungnya anak tadi berapa. Apa ibadah gini yang diterima oleh Allah, yang pantas kita banggakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali tidak ada harapan. Sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqal. Seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan daripada salatnya, kecuali sekedar khusyuknya, sekedar hudurnya. Tidak ada khusyuknya, tidak akan diterima dan tidak ada pahala salat tersebut. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, ketika tahajud ini kesempatan, ini kesempatan kita melakukan ibadah, tapi di situ tidak ada orang, sehingga kita bisa melaksanakan murni karena Allah. Oleh karena itu tahajud kan berat. Berat. Kenapa? Di situ murni karena Allah. Sesuatu yang murni karena Allah itu berat. Kalau tidak karena Allah gampang. Mau bangun masjid, kadang-kadang dia bangun masjid ingin disebut-sebut namanya oleh orang-orang. Kadang-kadang sampai masjidnya harus diberi nama dengan namanya dia. Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, masjid sesuai dengan namanya dia. Harus ditulis namanya. Suatu yang enggaknya pernah seseorang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad, "Ya Habib, aku ingin membangun masjid, aku punya uang." Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, "Anak tanya sama ente, ente ikhlas apa enggak?" "Insyaallah anak ikhlas." "Anak tanya lagi sama ente, kalau ente bilang ikhlas, kalau misalnya uang yang ratusan juta itu ana bangunkan masjid, tapi setelah peresmian, pembukaan, nanti ana umumkan bahwasanya yang membangun masjid ini fulan bin fulan, bukan ente, ente terima hatinya apa enggak?" "Loh, ya enggak kira diterima. Ana yang ngasih uang ratusan juta, kok dikira dikatakan fulan bin fulan? Tentunya kepingin ana yang disebut, ana yang membangun." "Berarti kalau gitu ente tidak ikhlas, bawa uang ente, percuma ente dengan perasaan seperti itu membangun masjid." Sulit. Orang alim, ustaz, mengarang kitab. 1 tahun dia menghabiskan waktu untuk mengarang kitab. Setelah karangannya selesai, katakan sama dia, "Andai kata nantinya kitab itu ditulis pengarangnya fulan bin fulan, bukan namanya dia, terima apa enggak?" Kalau dia enggak terima, berarti enggak ikhlas. "Oh, enggak terima, ana yang capek-capek kepingin ana yang disebut namanya." Berarti dia tidak ikhlas, kepingin disebut oleh fulan, oleh orang-orang kalau dia pengarangnya. Nah, ini katanya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi katanya Imam Syafi'i, jadi seseorang ini hendaknya dia mempunyai amalan atau simpanan pahala, simpanan ibadah yang sekiranya diterima ibadah tersebut di sisi Allah. dan itu lebih dekat kepada tahajud di malam hari. Itu amalan yang bisa menjadi simpanan kita nantinya. Kalau amalan-amalan sholat lima waktu, baca Quran, sedekah, belum tentu lah kita masih artinya susah untuk ikhlas murni betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Syafi'i seperti itu. Oleh karena itu, Imam Junaid sendiri setelah meninggal dunia, salah seorang daripada sholihin bermimpi. Dan ternyata dalam mimpinya dia bertemu dengan Imam Junaid. Dan ditanyalah Imam Junaid, "Wahai Imam Junaid, bagaimana keadaanmu sekarang ini setelah kamu meninggal dunia?" Katanya Imam Junaid, "Tohat tilkal isyarat wa faniyat tilkal ibarat wa ma nafa'ana illa ruqai'at kunna narka'uha inda sahar." Apa artinya? Katanya Imam Junaid, "Sungguh wahai saudaraku, apa yang aku lakukan daripada dakwah kepada Allah hilang sia-sia. Karangan-karangan dan tulisanku pahalanya sia-sia. Tidak ada yang memberi manfaat kepadaku daripada apa yang aku lakukan ketika aku hidup di dunia kecuali rakaat atau salat-salat yang aku lakukan di waktu malam hari." Dalam mimpi seperti itu. Itu artinya sebagai tambih, peringatan untuk kita bahwasanya kita dituntut untuk lebih ikhlas lagi ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan simpanan kita ini adalah tahajud di malam hari. Kemudian dikatakan juga oleh ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Allah Daud. Yang mana Nabi Allah Daud dikatakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, kadzab man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni." Wahai Daud, sungguh berbohong orang yang mengatakan bahwasanya aku cinta kepada Allah. Aku cinta kepada Allah, tapi ketika di malam hari dia bukannya bangun duduk bersamaku, khalwah bersamaku, berdua bersamaku, tapi dia tidur nyenyak. Itulah yang dinamakan cinta kepada Allah. Alaisal habib yuhib an yajlis ma'a habibih. Bukankah seseorang tersebut ingin duduk-duduk bersama kekasihnya, ingin berduaan bersama kekasihnya, ingin ngomong-ngomong, ngobrol, senang kan? Apalagi yang pacaran, senang berduaan. Karena apa? Karena cinta. Kalau seseorang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dari hati dia, pasti dia senang munajat sama Allah, senang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, senang dia tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, senang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nunjukkan kalau dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidurnya tidak ada yang namanya tahajud, bangun di waktu subuh hari, apalagi kadang-kadang subuhnya sering terlambat, dia mengaku aku cinta kepada Allah, cinta yang tidak ada buktinya, hanya cinta di lidah aja, tapi bukti tidak ada. Mana cinta? Kalau betul-betul cinta kepada Allah, dia suka berduaan kepada dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di setiap sepertiga malam terakhir dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kullalailatin hina yabqa sulusul lail al-akhir wa yaqul hal min talibi hajatin fa aqdi hajatahu wa hal min da'in fa ad'u fa astajibu lah wa hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Yang dikatakan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi, akan turun ke dunia, dan di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil hambanya, "Wahai hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang ingin berdoa dan meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Adakah di antara kalian yang mempunyai hajat, mempunyai keperluan, aku penuhi hajatnya, aku kabulkan hajatnya. Dan mungkin adakah di antara kalian yang ingin istighfar, ingin meminta taubat, ingin meminta maghfirah dariku, aku akan ampuni dosa-dosanya." Panggilan ini ada di setiap malam. Sepertiga malam terakhir pasti ada panggilan tersebut. Kita tidak mendengar panggilan tersebut, tapi panggilan tersebut ada di setiap malam. Panggilan dengan tawaran yang begitu luar biasa. Ditawarkan, ayo siapa yang mau minta ampunan dari Allah? Siapa yang punya hajat, aku akan kabulkan hajatnya. Siapa yang mau berdoa, meminta apapun, aku akan penuhi permintaannya. Kalau kita mendengar ada raja, ada seseorang, atau ada orang kaya misalnya, ayo siapa yang mau uang 10 juta rupiah, datang ke rumahku di waktu malam hari jam 3 malam, 10 juta rupiah. Kira-kira orang-orang datang apa enggak? 10 juta. Ya insya Allah datang semuanya. 10 juta, insya Allah 5 juta pun masih datang. 1 juta pun masih datang. Ini dikatakan oleh Allah SWT, apapun hajat kalian, aku kabulkan hajatnya. Mau berminta apa dia? Mau minta maghfirah, aku ampuni dosa-dosanya. Tidak ada yang kita semangat memenuhi, betul-betul kita menghadap panggilan Allah SWT, kita meminta kepada Allah. Kan ada satu cerita, ada seorang murid, yang mana murid tersebut kawin, menikahi perempuan. Suatu waktu masih pengantin baru, dia berjalan dengan istrinya, si murid ini berjalan dengan istrinya. Di tengah jalan ketemu gurunya. Gurunya sempat tanpa sengaja melihat wajah istrinya. Akhirnya berpisah. Sampai murid tersebut ke rumahnya, dia kepikiran, ya Allah, tadi guruku sempat melihat wajah istri ana. Ana takut. Ini murid betul-betul adab dengan gurunya, betul-betul hormat kepada gurunya. Dari betul-betul cintanya dan hormatnya dia kepada gurunya, sampai dia punya pikiran, jangan-jangan guruku tadi ketika melihat dia senang kepada istriku. Kalau begitu aku akan cerai istriku dan biarkan istriku dikawin oleh guruku. Wah, kalau ada gini nih repot ini cari murid seperti ini. Istrinya dikorbankan untuk gurunya. Jadi istrinya pengantin baru. Jadi karena bukan gurunya meminta, tidak, karena terlihat tanpa sengaja. Jadi si murid dari betul-betul dia mencintai dan menghormati gurunya, sampai takut siapa tahu gurunya ini suka, senang sama istrinya, dicerai, betul-betul dicerai. Dan kemudian ditawarkan kepada gurunya, dan gurunya iya aja, nah, dikawin sama gurunya. Setelah dikawin berjalan beberapa tahun, 1 tahun kalau tidak salah, dicerai sama gurunya. Karena dicerai, muridnya kan masih senang, masih cinta kepada istrinya. Dikawin lagi sama muridnya, berarti sudah gurunya tidak butuh. Kawin lagi. Di waktu kawin, dia sudah ngobrol sama istrinya, dia tanya, ketika kamu kawin dengan guruku, apa yang guruku ini lakukan ketika di malam hari? Ketanya istrinya, demi Allah, setiap malam guruku ini tidak pernah menyentuhku. Jadi bukan karena syahwat, bukan, sama sekali tidak pernah menyentuhku. Setiap malam dia hanya berteriak dan mengatakan ana, ana, ana. Setiap malam ana, ana, ana. Zikirnya ana, ana sampai subuh. Sepertiga malam ana, ana, ana. Istrinya tidak ngerti, muridnya ngerti. Bilang gitu, ana, ana, ana. Berarti guruku ini termasuk orang yang pernah dia mengatakan bahwasanya sebagian orang itu mendengar langsung panggilan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, yang di situ mengatakan, ayo siapa yang mau meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang meminta ampunan, aku ampuni dosa-dosanya. Itu panggilan bagi sebagian orang yang tingkat makomnya tinggi, itu akan mendengar. Berarti guruku itu termasuk mempunyai makom yang mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan ana, ana. Siapa yang meminta ampunan, ana. Siapa yang mau dikabulkan hajatnya, ana. Zikirnya hanya ana, ana. Nah, ini artinya kita bayangkan, tanpa kita dengan susah payah kita sudah mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan darinya, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membayar apapun, itu sesuatu yang emang dilewatkan. Makanya betul-betul ya, sangat-sangat rugilah, sangat-sangat sia-sia kalau kita betul-betul menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Makanya bahkan dikatakan sebagian ulama, bagi orang-orang yang alim, bahkan jangan orang alim, bagi thalibul ilm pun, bagi murid pun yang mencari ilmu, sangat tidak pantas kalau dia tidak punya kebiasaan tahajud di malam hari. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu waktu dia kedatangan satu orang dan orang tersebut ingin belajar hadis dengannya. Di akhir katanya Imam Ahmad bin Hanbal, aku terima kamu belajar denganku. Di malam pertama Imam Ahmad bin Hanbal dengan sentangannya sendiri dia menyiapkan air untuk muridnya di waktu sepertiga malam sebelum subuh. Untuk apa? Biar muridnya ini tahajud. Dia membawa air sendiri, kemudian ditinggal. Datang lagi ke tempat tersebut Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata muridnya masih belum bangun. Ketika dibangunkan, apa katanya Imam Ahmad? Ente mau apa kesini? Aku mau belajar. Ente mau belajar? Kalau begitu ente pulang sudah. Ente mengaku mau belajar tapi ente tidak punya kebiasaan tahajud. Ente mengaku mau menjadi murid ana, tidak punya kebiasaan tahajud. Itu bukan murid. Pergi. Dan diusir oleh Imam Ahmad bin Hanbal karena tidak punya kebiasaan tahajud. Artinya betul-betul menunjukkan mereka itu sangat perhatian yang namanya dengan namanya tahajud qiyamul lail ini. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya qiyamul lail ini da'bus salihin, da'bul aulia, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diberikan atau tidak dijadikan seorang wali menjadi walinya Allah kecuali di waktu tahajud. Kalau ada orang yang tidak punya tahajud, tidak mungkin jadi wali. Karena orang yang menjadi wali, dia dijadikan wali, dilantik oleh Allah sebagai walinya Allah, itu di malam hari. Kalau di malam hari dia tidur, itu bukan walinya Allah SWT. Ya bisa jadi walinya setan tidur terus. Ya karena memang hadisnya seperti itu. Rasulullah SAW pernah dikatakan dan diceritakan kepadanya, ya Rasulullah, sahabat itu kan kebiasaannya tahajud. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, itu sahabat. Nabi Muhammad dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini orang yang bangun malam tahajud dan bersama orang-orang atau kelompok yang bangun malam bersamanya, sahabat. Diceritakan oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, ada orang, tidak disebutkan namanya biar tidak hibah, ada orang, orang ini tidak pernah bangun malam. Jadi bangunnya sudah subuh baru bangun. Apa katanya Rasulullah SAW? Zaka rajulun bala syaitanu fi uzunai. Orang tersebut berarti orang yang syaitan kencing di kedua telinganya dia. Orang yang tidak tahajud atau orang yang tidak bangun sebelum subuh, berarti telinganya dikencingi syaitan. Itu Rasulullah yang mengatakan ya. Jadi kalau tidak tahajud bangunnya subuh, coba periksa-periksa aja telinganya. Ada apa enggak basa-basa itu? Ya walaupun kita katakan kita yakini, yaitu maksudnya bukan hissi, maknawi. Artinya kita dipenuhi sifat-sifat setan ketika bangun pagi hari. Bahkan sebagian orang, ini orang majzub. Orang majzub ini punya teman. Kalau temannya tidak bangun sebelum subuh, itu dikencingi telinganya. Tapi jangan ditiru ya. Jadi karena tidak bangun, bangunnya subuh, sudah azan baru bangun, dikencingi telinganya. Temannya pastinya marah, marah-marah. Jangan marah dulu. Engke kan pernah dengar hadis, kalau orang tidak bangun subuh di malam hari, sebelum subuh tidak bangun, dikencingi setan. Daripada dikencingi setan, lebih baik dikencingi anak ente. Jadi ente besok tidak bangun lagi. Seperti itu. Bahkan Habib Abdullah Syatiri, sahibu rubat yang membuka rubat di Tarikh, ya betul-betul menyuruh muridnya, kalau ada muridnya yang tidur sampai subuh, tidak bangun sebelum subuh, untuk mencuci telinganya. Dianggap najis itu. Dianggap betul-betul hisi, dianggap betul-betul ada kencing sungguhan. Disuruh mencuci. Dan dia marah kepada murid tersebut, Habib Abdullah Syatiri. Falakuli halunah, memang ya sesuatu yang tahajud ini sesuatu yang berat kita lakukan ya, tapi perlu mujahadah. Ya memang sesuatu itu kalau tidak dibiasakan menjadi berat, tapi kalau sudah dibiasakan menjadi asyik. Apalagi ya kita itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadu kepada Allah, ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, aku ini punya berapa nikmat yang kamu berikan kepada aku. Aku bisa nafas, aku bisa melihat, mendengar, berjalan, tangan normal, nafas normal, buang hajat tiap hari normal, makan bisa. Tidak lain semata-mata itu karena rahmat Allah, karena nikmat Allah, karena karunia Allah. Tapi aku membalasnya dengan dosa-dosa kepadamu ya Allah, membalasnya dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Seakan-akan aku membawa pedang dan memerangi Allah SWT dengan maksiat-maksiat. Padahal Dia Allah SWT yang memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat. Kita bisa hadir di sini karena Allah. Apa karena orang tua ente? Apa karena presiden yang ngasih nikmat sama ente? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mencabut nyawa kita sekarang pun bisa. Allah menjadikan kita sekarang buta matanya pun bisa. Kita lumpuh sekarang pun ketika tahu-tahu tidak bisa jalan bisa Allah sementara melakukan. Dawitama al-insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Demi Allah, di situ hadis Allah, hadis kutsi ini Allah mengatakan, andai kata semua kalangan jin, semua kalangan manusia bersekongkol untuk memberi manfaat kepada seseorang, tapi Allah SWT tidak menginginkan, tidak akan bisa. Amerika, Eropa semuanya ingin memberikan manfaat walaupun sedikit kepada seseorang, tapi Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi itu. Dan sebaliknya, law ittama' al-insu wal jinnu ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andai kata semua manusia dan jin bersekongkol, bersatu ingin memberi madharat, ingin melukai kalian, ingin memberi bahaya kepada kalian, semua jin dan semua manusia, bukan hanya Eropa, Amerika aja, semua jin, semua manusia, tapi Allah tidak menginginkan, tidak akan bisa, katanya Allah SWT. Dalam satu detik pun bisa dihancurkan. Kita ingatkan tsunami yang ada di Aceh, itu kan kejadiannya hanya 5 menit, 10 menit, tapi ratusan ribu nyawa hilang dalam sekedar 5 menit, 10 menit. Maha kuasa Allah SWT. Se-Indonesia pun kalau memang diinginkan oleh Allah SWT hancur-hancur. Umatnya Nabi Allah Nuh dalam sekejap sudah hancur, binasa, mati semuanya. Kalau Allah menginginkan seperti itu. Dan kita ini semuanya merasakan dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membuang-buang nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umur kita ini umur yang pendek, umurnya umat Nabi Muhammad umur yang paling pendek, dan itu pun juga bertambah lama, bertambah pendek, karena bertambah lama barokah umur itu, barokah waktu tersebut bertambah sedikit. Satu tahun seakan-akan satu bulan, satu bulan seakan-akan satu minggu seakan-akan satu hari. Tidak terasa, tahu-tahu maulid, tahu-tahu Ramadan, tahu-tahu maulid lagi. Itu artinya apa? Tidak terasa umur kita pasti akan sampai. Ajal kita pasti akan menjemput. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita tahu masih mungkin bisa mempersiapkan diri. Tapi muskilahnya kita tidak tahu. Jangan sampai jadi seperti yang dikatakan oleh Allah SWT dari Quran, fa idza jaa ajaluhum fa idza qala rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu kala innahu kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jangan sampai dikatakan oleh Allah SWT dalam Quran ketika seseorang dicabut ajalnya, dicabut nyawanya, dia mengatakan, ya Rob, kembalikan aku ke dunia, aku menyesal. Aku menyesal tidak sholat banyak, aku menyesal tidak sedekah, aku mau berbuat baik, aku tidak mau berbuat dosa maksiat, aku mau bertobat. Allah mengatakan itu hanya isapan jempol, itu hanya kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada umur dua kali, umur hanya satu kali. Muskilahnya umur yang satu kali itu tidak kita ketahui kapan. Artinya apa? Setiap menit, bukan setiap menit, setiap detik bisa ada kemungkinan kita meninggal dunia di saat itu. Bisa ada. Orang kadang-kadang kita ngobrol bersama orang-orang, sama sahib, anak punya sahib, anak punya teman di pasuruan ngobrol. Ketika ngobrol, tahu-tahu dia merasakan perutnya sakit. Dan tidak lama setelah itu dia tergeletak dan dilihat nyawanya sudah tidak ada. Bahkan mungkin kita keluar dari masjid, nyebrang, tabrak mobil, tidak ada. Setiap detik kita bisa ajak nyawa kita itu meninggalkan kita, keluar dari badan kita. Artinya apa? Ya berarti harus siap mati setiap detik, setiap saat. Karena kita tidak tahu, berarti ajak kita ini setiap detik bisa ada datang. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya badan, bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kaki kita gunakan untuk ke masjid menghadiri pajian. Ini amalan-amalan yang betul-betul nanti kita syukuri di akhirat. coba tiap hari, coba kita istiqomah, coba. Dan sebaliknya, yang tidak melakukan umurnya atau tidak memakai umurnya, waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesalinya dan mengatakan, coba aku melakukan ibadah ketika itu, coba aku melakukan seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan inayah, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kekuatan untuk bisa istiqomah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang nantinya meninggal dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan panjang umur sepenuh dengan ibadah kepada Allah, dan setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, cucu kita, anak-anak kita, murid-murid kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ala hadinya kulliniyah sholihah wa ala niyati salaf salih kun niyatin jami'atin li khairid dunya wa akhirah wa ala niyan Allah subhanahu wa ta'ala yubli jami' hawaijina usahil lim umurina yubalih bijami maqasidina wa ja'na yakum minal fa'idina ila ru'yati wajhikal karim minal fa'idina ibid ijtima' bil habib sallallahu alaihi wasallam minal fa'idina bi syafa'atihi minal fa'idina bi ru'yatihi yaqadah man wa ru'ya sudah ru'ya hasanah wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuzna lana wal kum fa man nabiyyin hifdzal musailin wal hamma malaikatan mungkin yuzna al amal bil ilm yuzna al ilm wa yuzna al amal bil ilm ربنا الإخلاص والقبول على ذلك لا نكون من المرائين ولا نكون من ولا نكون من المسيئين ولا نكون من العاسين على هذه يكون إن شاء الله جامع هذه النهر على نيات صابرات بحبي أدل المحدد وعلى نيات صالح صالح بنيات جميعة هذه النهر وحراء إلى حضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة